Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Badaiul Masalik fi tawdih Alfiyat Ibn Malik. Al-fa'ilu, pembahasan tentang al-fa'il. Taib, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata. Zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Wa bada fi'lin fa'ilun fa'in dhahar. Fa huwa wa illa fa dhamirun istatar. Wa jaridil fi'la idza ma usnida. Lisnaini aw jam'in ka faza syuhada. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu. Wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira. Kamithli Zaidun fi jawabi mangkoro. Wa ta'u ta'nithin talil madhi idha. Kana li untha ka'abat hindul adha. Wa inna ma talzamu fi'la mubmari. Mutasilin aw mufhimin dhata khiri. Wa qad yubihul faslu tarkat ta'ifi. Nahwi atal qadhi bintul waqifi. Wal khatfu ma'fasin bi illa fudila. Kama zaka illa fatatu benil ala. Wal hadfu qad ya'ti bila fasrin wa ma. Dhamiri dhil majazi fi syi'rin wa qa. Wa ta'u ma jam'in siwas salimi min. Mudakkarin kata'i ma ihtallabin. Wal hadfa fi ni'mal fata tustahsanu. Li anna qasdal jinsi fihi bayyinu. Wal aslu fil fa'ili ayyatasila. Wal aslu fil maf'uli ayyamfasila. Wa qad yuja'u bi khilafil asli. Wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Wa akhiril maf'ula in labsun khudir. Aw umira al-fa'ilu ghayra munhasir. wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir waqat yasbiku in qasdun dohar wa sya'a nahwu khafa rabbahu umar wa sadana khu zalana warhu syajar. Nah, pembahasan tentang al-fa'il fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-fa'ilu huwa al-musnadu ilaihi ba'da fi'lin tamin ma'lumin aw syibhihi. Fa'il itu adalah lafaz yang dijelaskan terletak setelah fi'il tam ma'lum atau syibhul ma'lum. Fal awal nahu ata zaidun, wathani nahu ata zaidun muniran wajhu. Nah, jadi fa'il termasuk musnad ilaih, sama seperti mubtada, itu lafaz yang dijelaskan. Namun fa'il harus terletak setelah fi'il tam ma'lum atau syibhul ma'lum. Fi'il tam adalah fi'il yang memiliki fa'il, ma'lum fa'ilnya disebutkan, atau syibhul ma'lum yaitu isim-isim yang beramal seperti fi'il ma'lum, seperti isim fa'il, sifat musyabahat, sifat mubalaghah atau semisalnya. Yang pertama setelah fi'il tam ma'lum ata zaidun, zaidun fa'il terletak setelah ata fi'il ma'lum. Wasani yang kedua yakni setelah syibhul ma'lum ata zaidun muniran wajhu, di wajhu fa'il terletak setelah muniran. Nah, beramal seperti fi'il tam ma'lum, maka muniran namanya syibhul ma'lum. Zaid datang dalam keadaan bersinar bercahaya wajahnya. Athaniyah, masalah yang kedua, al-muradu bisyibhil fi'lil ma'lum ismul fa'il wal masdar wasmu tafdhil wasighatul musyabbah wasifatul musyabbah, bukan sirat ya, ini salah ketik. Yang betul wasifatul musyabbah. Wa mubalaghatu ismul fa'il wa ismul fi'li fa hiya kulluha tarfa'ul fa'il kal fi'lil ma'lum. Yang dimaksud dengan syibhul fi'lil ma'lum adalah isim fa'il, masdar, isim tafdhil, sifat musyabahat, mubalaghah dari isim fa'il, kemudian isim fi'il, semuanya bisa merofakkan fa'il sesudahnya seperti fi'il ma'lum. Baik. Atsalisah lil fa'il sab'atu ahkam. Fa'il memiliki 7 hukum. Al-awwal wujubu raf'i. Yang pertama fa'il itu wajib rafa'. Atsani wujubu wuqu'i ba'dal musnad. Yang kedua wajib terletak setelah musnad. Musnad itu lafaz yang menjelaskan, yakni berupa fi'il tam ma'lum atau syibhul fi'lil ma'lum. Atsalis annahu la budda minhu fil kalam. Yang ketiga fa'il harus ada dalam kalam jika ada fi'il tam ma'lum ya. Fa in dhahara fil lafzi nahwu qama zaidun wa zaidani qama fadaka wa illa fa huwa dhamir mustatir nahwu zaidun qama. kalau fa'il itu lafadznya jelas seperti qoma zaidun, zaid fa'il, wa zaidani qoma, yaitu alif musanna fa'il, maka itulah fa'ilnya. Tapi kalau lafadznya enggak jelas, maka fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Nahu zaidun qoma, qoma mengandung dhamir mustatir sebagai fa'il, takdirnya huwa. Arabi annahu yasihhu hadful fi'li in ujiba bihi nafyun aw istifham. Boleh fi'ilnya dibuang jika na'am untuk menjawab pernyataan nafi atau pertanyaan dari istifham. Fal awal nahu qaulika bala zaidun limang qala ma qama ahadun ay bala qama zaid, seperti ucapanmu bala zaidun, zaidun fa'il, mana fi'ilnya dibuang karena ini sebagai jawaban dari pernyataan nafi, yakni ada yang berkata maqama ahad, tidak ada seorang pun yang berdiri, terus engkau berkata bala zaidun, ya ada yang berdiri itu zaid, ay bala qama zaidun, qamanya dibuang. Wa tsani nahwu na'am zaidun, jawaban liman qala hal ja'aka ahad ay na'am ja'ani zaid. Na'am zaidun, zaidun fa'il, mana fa'ilnya dibuang karena ini jawaban dari pertanyaan istifham orang yang berkata hal ja'aka ahad, na'am, asalnya na'am ja'ani zaidun. Taib al-khamis anna fi'lahu yuwahadu ma'atasniyatihi wa jam'i kama yuwahadu ma'ifradi. Fi'il tetap berbentuk mufrad sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak, sebagaimana tetap mufrad ketika fa'ilnya mufrad. Nahu qama akhuka, qama akhwaka, qama ikhwatuk. Akhuka fa'il, akhwaka fa'il, ikhwatuk juga fa'il. Fi'ilnya tetap mufrad sekalipun fa'ilnya isim musanna atau jamak. Khaka al-basriyun antoyi wa ba'duhum an asdi shanu'ah nahu darabuni qawmuk darabnani niswatuk darabani akhwaka. Orang-orang Basrah meriwayatkan dari qabilah toyi, dan sebagian meriwayatkan dari qabilah asdi shanu'ah ucapan darabuni qaumuk darabnani nisbatuk darabani akhwata, yakni fa'ilnya dan fi'ilnya sama, fi'ilnya mengikuti perubahan fa'ilnya. Kalau jamak ikut dijamakkan, ya musanna ikut dimusannakan. Ini ternyata bahasa semacam ini biasa di kalangan qabilah toyik dan qabilah asdi shanu'ah. Asadis hukum yang keenam annahu inkana mu'annathan unnitha fi'luhu bita'in sakinatin fi akhir al-madhi wa bita'il mudara'ah fi awalil mudari'. Jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga dimu'annaskan, yakni dengan ta'nis sakinah di akhir fi'il madhi dan dengan tak mudhara'ah di awal fi'il mudhari'. Fal awal nahu ja'at Fatimatu. Yang pertama yakni dengan tak ta'nits sakinah di awal di akhir fi'il madhi, contohnya ja'at Fatimatu. Wasani nahu tadhabu Khadijah, yakni tak mudhara'ah di awal fi'il mudhari'. Taib. Asabi annal asla fihi ayatasila bi fi'lin thumma yaji'ul maf'ul waqad yukasu waqad yataqaddamuhuma al maf'ul wa kullun min dhalika ja'izun wa wajibun. Pada asalnya fa'il itu langsung bersambung dengan fi'ilnya, jadi fi'il langsung fa'il, kemudian baru datang setelah itu maf'ul bihnya. Tapi kadang-kadang terbalik, fi'il, maf'ul bi, kemudian fa'il. Bahkan terkadang fi'il fa'il didahului oleh maf'ul bihnya. Masing-masing itu ada yang hukumnya jais, ada yang hukumnya wajib. Taib. Ini 7 hukum yang ada pada fa'il. Dan ada rincian beberapa hukum tersebut. Nah. Kalau wajib rafa, khalas, jelas. Terletak setelah musnad, yakni fi'il tam atau sibul fi'il tam, maklum. Fi'il maklum atau sibul maklum, itu namanya musnad ya. Maka jelas sudah. Atau harus ada dalam kalam setelah fi'il tam, ya, baik yang dohir maupun yang berupa domir mustatir. Khalas. Selanjutnya tentang masalah pembuangan fa'il. Rabi'ah, masalah yang keempat, yuhdaful fa'il fil mawadi al-atiyah. Fa'il dibuang di beberapa tempat berikut. Jadi kan tadi disebutkan fa'il itu harus ada dalam kalam. Ya. Kalau ada fi'il maklum atau sibul maklum. Tapi di sini ada beberapa tempat fa'il itu dibuang. Nah, ada pengecualian ya. Al awal fil fi'il mabni lil majhul. Kalau fi'ilnya dirubah menjadi mabni majhul. Nahu dhuribal kalbu wal asru dhuraba Zaidun al kalba. Zaidunya dibuang, maf'ul bihnya yang nasab dirafa' menjadi naibul fa'il. Nah, asani fi istisna al mufarrah. Dalam istisna mufarrah, yaitu istisna mufarrah itu istisna yang tidak menyebutkan apa ini? Mustasna minhu. Ya. Nah. Contoh ma hadar. Illa hindun wal aslu ma hadar ahadun illa hindun. Dan ini sebagian ahli nahwu, bahkan jumhur ahli nahwu, hindun itu tidak menjadi apa ini fa'il dari hadar, tapi jadi badal ya. Adapun fa'il dari hadar di sini dibuat, tadinya ialah ma hadar ahadun illa hindun. Taib. Athalis fit ta'ajjub ala sighati af'il bi idza kana ma'tufan ala mithli. Fa'il dibuang dalam uslub ta'ajjub yang berwazan af'il bi jika ataf kepada ta'ajjub yang serupa. Perhatikan baik-baik. Nahwu qawli ta'ala asmi bihim wa absir. Asmi bihim, bihim jadi apa? Fa'il. Wa absir. Nah, mana fa'ilnya? Dibuang karena ataf kepada fi'il ta'ajub yang sama. Wal asru wa absir bihim. Bihimnya dibuang, ya. Naam. Arabi fa'ilul masdar. Fa'il dari masdar. Maksudnya masdar itu mengandung fa'il. Naam. Maka boleh dibuang. Nahwu qawli ta'ala au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. It'am artinya engkau memberi makan. Wal aslu au it'amuka. Dhamir kaf itu adalah secara makna sebagai fa'il dari masdar tabut buang. Al-khamis fa'ilul af'al al-makfufa bima. Wa ya thalathatu af'alin. Hamzanya di atas ya. Wa ya qalla wa kathura wa tala. Itu fa'il dari fi'il-fi'il yang dibatasi pergerakannya oleh ma, ma sa'idah, yakni tiga fi'il, qalla, kathura, dan tala. Ini kalau bersambung dengan ma sa'idah, na'am, maka fa'ilnya dibuang. Nahu qallama yukhdi bil khair kasudun kathurama nahaituka anittawani talama sa'aitu fil khair. Nah, taib, artinya qallama yukhdi bil khair kasul, jarang pemalas itu ambil bagian dalam kebaikan. Mana fa'ilnya qallama? Dibuang. Takdirnya ialah qalla khatwatu kasurin bil khair. Kasura ma nahaituka anittawani. Seringkali aku melarangmu nam bersikap lemot, terlalu lambat. Takdirnya kasura nahyi iyaka anitawani. Nahyi fa'ilnya. Talama sa'aitu fil khair, sudah lama aku berusaha melakukan kebaikan. Takdirnya tola sa'i fil khair. Nah, jadi kalau qalla kathura tola bersama dengan ma za'idah, maka fa'ilnya dibuang. Nah, as-sadis ayakun al-fi'lu qad uridat lahu ilatun tasrifiyah iqtadat hadfu. Wadhalika mithu iltiqa'i saqinaini alladhi iqtadat hadfu wawil jama'ah fi nahwi qawlika ya qawm idribun wa hadfu ya'il mu'annath al-mukhatabah fi nahwi qawlika ya hindu idribun ya idribin. Yang keenam, alasan pembuangan fa'il itu karena ada alasan tasrif. Nah, seperti bertemunya dua sukun yang menyebabkan wawul jama'ah dibuang. Contoh, ya qawmu idribun. Ya. Asalnya kan idribu, ada wawu wawu jama'ahnya, ya kan? Wawu jama'ah itu kan statusnya sebagai fa'il. Nah, karena ketemu dua sukun, sukunnya wawu jama'ah dan sukunnya nun taukid khafifah, maka wawu jama'ahnya dibuang. Padahal wawu jama'ah tadi itu sebagai apa ini? Fa'il. Nah, dibuang karena ada alasan kaidah tasrifiyah. Nah, atau pembuangan ya mu'anas mukhatabah ya hindu itrib itribin ya. Asalnya kan nun nam ya mu'anas mukhatabah itribin gitu ya, ketemu dengan nun sukun Tauqid Khafifah. Maka ya mu'anas mukhotobahnya dibuang untuk tujuan tasrifiyah. Padahal ya mu'anas mukhotobah tadi kedudukannya sebagai apa ini? Fa'il. Ya, asalnya kan intaribi, kemudian dikasih nun mukhafafah menjadi intaribin. Ya mukhotobahnya dibuang ya untuk tujuan tasrif. Nah, ini 6 tempat fa'il dibuang. Al-Khamisah, pembahasan yang kelima, wujubu ta'nisil amil fi arba'ati mawadi. Wajib amilnya dimu'anaskan di empat tempat. Al-awwal idha kanal fa'ilu domiran mustatiran jawazan ya'udu ala mu'anasin hakiki ta'nith au majazihi. Jika fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawazan yang kembali kepada mu'anas hakiki atau mu'anas majazi. Nahu Fatimatu hada'at an-nar ishta'alat. Fatimah datang, api itu bernyala-nyala. Hada'at mengandung dhamir mustatir jawazan yang kembali kepada Fatimah, mu'anas hakiki. Maka wajib hada'at Fatimatu hadarat, enggak boleh hadarat. An-nar ista'alat, ista'alat mengandung dhamir mustatir jawazan yang kembali kepada an-nar mu'anas majazi, maka wajib ditaknis ista'alat, enggak boleh ista'ala. Atsani idza kana al-fa'ilu isman dhahiran mu'annasan haqiqiyan muttasilan bi fi'li al-mutasarrif. Jika fa'ilnya berupa isim dhohir mu'annas hakiki yang bersambung dengan fi'ilnya yang mutasarif. Perhatikan, fa'ilnya isim dhohir mu'annas hakiki, kemudian bersambung dengan fi'ilnya yang mutasarif. Jadi fa'ilnya mu'annas hakiki, fi'ilnya bersambung dan berbentuk mutasarif, maka ambilnya wajib ditaknis. Nah, dhahabat Fatimatu tusafiru Khadijatu. Naam. As-salis idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ila jam'i taksir li mu'annas au ila jam'i mu'annas as-salim. Jika fa'ilnya berupa dhamir mustatir kembali kepada jamak taksir mu'annas atau kembali pada jamak mu'annas salim, maka wajib ditaklis. Nahu al-fawatim dhahabat. Ini berarti dhamir mustatir menjadi fa'il yang kembali kepada al-fawatim, jamak taksir mu'annas. Al-fatimatu dhahabat. Dhahabat di sini kembali kepada Al-Fatimah jamak mu'anas salim. Nah, taib dahabat ditaknis. Bisa dahabat, bisa dahabna. Nah. Arabi idza kana al-fa'ilu dhamiran a'idan ila jam'i taksir limudzakkar ghairi akil. Kalau fa'ilnya berupa dhamir yang kembali kepada jamak taksir mudzakkar yang tidak berakal. Nahu al-ayyamu madat, hari-hari telah berlalu. Madat kembali kepada al-ayyam jamak taksir ghairu akil. Maka jika terjadi salah satu dari empat perkara tadi, maka amilnya wajib ditaknis. Naam. As-sadisah, masalah yang keenam, jawazu ta'nisil amil fi khamsati mawadi. Boleh mentaknis amil di lima tempat. Berarti boleh ditaknis, boleh pula tidak ya, di lima tempat. Al-awwal idza fusila al-fa'ilu adh-dhahir al-haqiyyu ta'nis an amilihi bi ghairi illa wa ghair wa siwa. Nahu dhahaba au dhahabat al-yawma Fatimatu. Kalau dipisah antara fa'il mu'anas hakiki yang dohir dengan amilnya, dan yang memisah bukan illah, bukan ghair, bukan siwa. Maka jawazul amrain, boleh dhahabal yauma fatimatu, boleh dhahabat al yauma fatimatu. Dipisah antara fi'il mutasarif dengan fa'il mu'anas hakikinya, dipisah. Yang penting pemisahnya bukan illah, bukan apa? Ghair, bukan siwa. Asani idza kana al-fa'ilu dhahiran majaziyut majaziyat ta'nis. Jika fa'ilnya adalah isim dhahir mu'annas majazi. Nah, maka jawazul amrain. Tala'a au tala'ati syamsu. Beda loh tadi ya, annaru ista'alat, itu kan fa'ilnya berupa apa ini, dhamir mustatir yang kembali kepada mu'anas majazi. Kalau yang ini yang jadi fa'il itu mu'anas majazinya itu, sehingga fi'ilnya jawazul amrain, boleh ditaknis, boleh tidak, boleh tola asyamsu, boleh tola atisyamsu. Atsalis idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ila jam'i taksir lil mudzakkarin akil. Kalau fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada jamak taksir mudzakkar yang berakal. Nah, kalau tadi kan kembali kepada fa'il jamak taksir mudzakkar yang tidak berakal, al-ayyamu madat, maka wajib ditaknis. Ya, kalau kembalinya kepada jamak taksir yang mudzakkar yang tidak berakal, maka jawazul amrain. Nahwu at-talamidu ijtahadat, boleh, atau ijtahadu, boleh. Nah, arabi idza kana al-fa'ilu jamak taksir li mudzakkarin au li muannasin au ismi jam'in au syibbi jam'in. Kalau fa'ilnya berupa jamak taksir mudzakkar atau jamak taksir mu'annas atau isim isim jamak atau sibul jam'i. Nah, ja'a au ja'atil ulama, qama au qamatil jawari, khadara au khadaratil nisa, au raqa au arqatil syajar. Al ulama jamak taksir mudzakkar, maka boleh ja'a, boleh ja'at. Nah, yang wajib itu kalau kembali ya, dhamir yang kembali kepada jamak taksir. Naam. Muannas. Naam. Tapi kali ini fa'ilnya. Qama boleh. Qamatil jawari bun al-jawari jamak taksir muannas. Khadar atau khadar dinisa, anisa itu namanya ismu jam'in. Disebut ismu jam'in karena tidak ada mufradnya yang sejenis. Anisa diklaim mufradnya berbentuk imra'atun, ya. Nah, kalau ada lafadz yang maknanya jamak tapi secara mufrad mufradnya itu enggak sejenis lafadznya, maka disebut ismu jam'in. Awraqa al atau awraqat syajar, pohon itu awraq ya, sudah mengeluarkan daun-daunnya. Asyajar disebut sibu jam'in. Nah, sibu jam'in menyerupai jama. Karena secara lafad mufrad, secara makna jama, itu cirinya kalau ada tak marbutohnya mufrad. Kalau dibuang tak marbutohnya, maknanya jamak, maka disebut sibu jam'in. Syajar itu pepohonan. Kalau syajaratun sebatang pohon. Nah, maka syajaran namanya sibu jam'in. Kalau asjaran jamak taksir. Nah, gitu ya. Nah, lafadznya tidak beraturan. Al-khamis idza waqa' al-fa'il mu'annas ba'da fi'lin jamid ni'ma wa bi'sa wa sa'a. Kalau fa'il mu'annasnya terletak setelah fi'il jamid, ni'ma, bi'sa dan sa'a. Tadi kan kalau fa'ilnya mu'annas bersambung dengan fi'ilnya yang mutasarif, wajib taknis ya. Ja'at Fatimatu, hadarat Fatimatu. Tapi kalau fiilnya itu bukan fiil tam mutasarif tapi fiil jamid semacam nikma bisa dan sa'a, maka jawazul amrain. Nahu nikma au nikmatil fatatu fatimatu. Boleh nikma, boleh nikmat. Bisa au bisatil mar'atu hindun. Boleh bisa, boleh bisat. Sa'a au sa'atil mar'atu fulana. Ya. Nah. Tayyib. As-sabi'ah. Masalah yang ketujuh, imtina'u ta'nisil amil fi thalathati mawadi. Dilarang. Dilarang amilnya di ta'nis. Jadi enggak boleh ta'nis, seperti wajib tidak dita'nis, ya. Dilarangan menta'nis amil di tiga tempat. Al-awwal idza kana al-fa'ilu mafsulan bi illah. Nah, tadi itu. Kalau fa'ilnya dipisah dengan illah. Kalau dipisah dengan selain illah, jawazul amrain. Kalau dipisah dengan illah, maka imtina uta'nis. Nah, nahu ma hadoro illa fatimatu. Gak boleh ma hadorat, ya. Ma hadoro illa fatimatu. Ini alasannya kenapa? Karena fatimatu itu bukan fa'ilnya hadoro, tapi badal. Fa'ilnya hadorat dibuang, ya. Nah, sehingga hadorat enggak ada sangkut pautnya dengan Fatimah, maka enggak boleh. Tidak boleh apa ini? Dikasih tata di sana. Ma hadoro ahadun illa Fatimatu. Asani idha kanal fa'ilu mu'annasan lafdan mudhakaran makna. Kalau fa'ilnya itu secara lafad terbentuk mu'annas tapi secara makna mudhakar, maka enggak boleh ditaknis juga. Nah, ja'a Thalhatu. Thalhatu kalau dipakai nama laki-laki, maka ja'a. Enggak boleh ja'at. Kan lafadznya kan mu'annas, ada taknisnya. Tapi secara makna Thalha itu Mas Thalha, bukan Mbak Thalha, ya kan? Nah, maka ja'a Thalhatu. Atsalis idza kana al-fa'ilu jam'a mudzakkarin saliman. Kalau fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim, nahwu ja'al muslimuna. Enggak boleh ja'at al-muslimuna. Baik, ini tiga tempat dilarang menta'nis ambil. Naam. Baik, adapun pembahasan berikutnya tentang mendahulukan fa'il atau mendahulukan maf'ul bi atau maf'ul bi mendahului fi'il fa'il dan hukum-hukumnya dan pembagian fa'il dan hukum-hukumnya, insyaallah akan kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.